Saya sebelum doa mendengar qasidah dari guru mulia kita karangan dari Habib Umar tentang kemuliaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ucapan kalimat tadi bahwa di akhirat nanti saat manusia kumpul di alam mahsyar, semuanya sedang ketakutan, sedang tegang, sedang apa namanya prihatin kondisi yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar seluruh penduduk mahsyar itu, semuanya tidak ada satupun yang tidak dengar. Baik nabi, rasul, malaikat, awliya, orang-orang mukmin secara umum, bahkan orang kafir, orang fasik, semua manusia. Semua hamba Allah yang ada di mahsyar saat itu mendengar suara yang jelas yang mengatakan, ya ahlal jama' ghuddu absarakum wa nakkisu ru'usakum fa inna Fatimah binti Muhammadin satamuru 'ala shirath. Ini ucapan yang terdengar oleh penduduk mahsyar itu, ucapannya, wahai orang yang berkumpul di mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Saat niku tidak ada satupun yang tidak memejamkan mata. Melirik mawon boten enggak bisa, takut luar biasa. Semuanya pejam. Semuanya merem. Kemudian wanakisu ru'usakum, dan tundukkan kepala kalian, dan semuanya tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala kecuali nunduk. Jangankan maaf orang kafir, orang fasik, nabi, rasul saat itu saja tunduk tak. Karena perintah Allah subhanahu. Orang kafir lagi enggak punya kekuatan apa, musuh yang ada cuma takut yang luar biasa. Saat diperintah untuk merem, saat diperintah untuk nunduk, semuanya merem, semuanya nunduk. Kemudian suara ini melanjutkan dengan kalimat, fa inna Fatimah binti Muhammadin satamuru 'ala shirath. Kenapa kalian disuruh tunduk? Kenapa kalian suruh merem? Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Fatimah putra Nabi Muhammad, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu mur ala sirat, sebentar lagi akan menyeberang sirat. Sebagai penghormatan, sebagai ta'zim, karena Siti Fatimah di dunia tidak mau wajahnya dilihat sembarangan orang, jangankan orang kafir, orang mukmin saja yang bukan muhrimnya enggak pernah lihat wajah Siti Fatimah Az-Zahra, karena beliau wanita yang paling punya rasa malu luar biasa. Saat Nabi wafat, menjelang Nabi wafat, itu Siti Fatimah dikasih isyarat tangan untuk mendekat telinganya, dibisiki. Nabi saat itu sudah di akhir hayat, detik-detik terakhir. Sakitnya sudah agak parah. Kemudian Siti Fatimah didekatkan kepalanya, Nabi bicara di telinga beliau. Setelah dibisiki, kemudian Siti Fatimah nangis luar biasa. Nangis yang luar biasa. Nangis, sedih luar biasa. Setelah mendengar bisikan dari Nabi, nangis luar. Yang sekitarnya ada suaminya, Sayyidina Ali, ada keluarganya, Hasan, Husain, semuanya itu bingung. Ada apa ini? Dibisiki apa kok tahu-tahu nangis luar? Nangis yang Masya Allah. Kemudian Nabi lihat Siti Fatimah sedih, nangis macam itu, dipanggil lagi. Suruh mendekat lagi, telinganya dibisiki lagi. Dibisiki. Setelah dibisiki, kemudian berubah wajahnya ceria. Senyum, hilang sedihnya. Langsung tersenyum, langsung bahagia, wajahnya muncul kegembiraan. Sampai akhirnya orang-orang sekitarnya bingung, tadi nangis luar biasa, sekarang senyum bahagia. Tidak dikasih tahu, terus enggak lama Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal, penasaran Sayyidina Ali, putra-putranya Siti Fatimah, tanya, ya ummi, wahai ummiku, wahai istriku, kata Sayyidina Ali, wahai ibuku, wahai Hasan, kata Hasan dan Husain, wahai ibuku. Tadi waktu Nabi bisiki yang pertama, kau nangis sekencang-kencang ya, nangis sedih yang luar biasa. Kemudian dibisiki yang kedua, kau tersenyum bahagia. Apa sih yang dibisiki oleh Nabi? Sing Nabi sanjang niku nopo, sing pertama sanjang nopo sampai jenengan nangis, yang kedua itu kenapa sampai yang tadinya nangis jadi tersenyum? Baru setelah itu Nabi Siti Fatimah cerita, kalau tadi yang pertama yang menjadikan aku nangis, Nabi ngasih informasi bahwa beliau akan pulang menghadap Allah, akan meninggal. Ini aku terakhir Fatimah, perpisahan, kamu yang kuat, aku sudah milih Rafi'il A'la, milih untuk berdampingan dengan Zat yang Maha Tinggi, menghadap Zat yang Maha Tinggi saat ditawari oleh malaikat Israel. Kalau mau sekarang aku cabut, kamu pulang menghadap Allah, atau kalau belum aku akan balik lagi, tidak akan aku cabut. Ini kan jeneng Nabi ditawari pancabut seki apa kok. Ning ente sih pimpin ora dijemet be mending. Ini apa badan? Kadang-kadang sing fasik sing kawir jejemet wis kaya wis krocot krocot krocot. Masyaallah. Mudah-mudahan husnul. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan lemah lembut, mudah-mudahan keluar roh kita di dalam di samping kita sebelum roh kita lepas disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi rahmat oleh Allah, dijaga iman Islamnya, dan mudah-mudahan Allah ridha, kita dapat ridha dari Allah, dan Allah tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kata Sayyidah Fatimah, niku bisikan pertama Nabi ngasih tahu bahwa akan pulang menghadap Allah. Maka aku sedih. Ayah yang paling dicintai, ayah yang paling dikagumi, yang paling kasihan, yang paling cinta sama putrinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, nangis sedih. Kemudian kata Sayyidina Ali dan putra-putranya, alhamdulillah. Terus kok dibisiki keduanya senyum? Bisiki apa itu yang keduanya? Kata Siti Fatimah, Rasul saat manggil saya yang kedua kali, saya dibisiki dengan informasi bahwa jangan khawatir wahai Fatimah, di antara keluargaku, di antara seluruh umatku, sahabat-sahabatku, keluargaku terutama, yang paling cepat nyusul kamu akan jumpa lagi dengan aku adalah engkau. Yang paling cepat nyusul akan ketemu lagi di akhirat adalah engkau wahai putri Fatimah. Maka Siti Fatimah bunga, seneng. Ning jenengan diwisiki wong tuane pimen. Nyong paninggal aja sedih, nangis. Wisiki maning, jak kuatir sing nyusul cepet sampean. Kira-kira seneng napa wedi? Ning wong-wong sing mukmin yang imannya, yang cintanya sama dan rasulnya akan jumpa Allah, akan jumpa Rasul, seneng. Siti Fatimah seneng. Senyum, bahagia karena tidak lama pisahnya akan kumpul lagi dengan ayahnya. Akan kumpul lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata betul apa yang diucapkan oleh Nabi, setelah Rasul wafat, keluarga yang terdekat yang nyusul dulu menghadap Allah setelah Nabi adalah Sayyidatuna Fatimah. Siti Fatimatuz Zahra. Sebelum wafat, Siti Fatimah niku karena sudah dibisikin Nabi paling cepat nyusul, setelah wafatnya Nabi, Siti Fatimah sedih, murung, bingung melihat bentuk keranda. Apa keranda? Katil. Zaman biyen ke katile kaya dong wong pramuka kelenger tandu baru tandu. Jadi gitu sudah. Enggak ada tutupnya. Paham ya? Dipanggul jenazahnya di atas terbuka begitu saja, terbungkus cuma kain kafan terus ditaruh di apa namanya di tandu bawah. Siti Fatimah bingung, sedih ya Allah. Selama hidupku tidak ada yang pernah lihat bentuk lekuk wajah, lekuk tubuhku. Sementara kalau dibungkus kain kafan itu kan berarti membentuk kok nggih. Siti Fatimah sedih, ya Allah, nanti bentuk lekuk tubuh saya akan dibawa, orang banyak akan lihat, walaupun auratnya enggak terlihat. Auratnya tidak. Coba bayangkan, sudah meninggal, sudah tidak dia punya kewajiban nutup aurat saja masih dipikirkan. Ini wanita yang luar biasa. Padahal sudah tidak ada haramnya. Kalaupun dilihat orang banyak enggak ada masalah, sudah lepas ikatan syariatnya, sudah meninggal, iya nggih. Tapi ini jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Sehingga musyawarah sama salah satu putranya atau ponakannya Sayyidatuna Aisyah. Ponakan Siti Aisyah yang perempuan, siapa itu salah satu namanya saya lupa. Musyawarah gimana supaya kalau nanti saya meninggal itu saya enggak ada yang lihat bentuk lekuk tubuh saya. Sekalipun rapet, tapi saya enggak. Saya masih berat. Kalau saya diangkat jenazah saya dilihat orang banyak dalam kain apa namanya di atas tandu bentuk kain kafan yang apa namanya terbentuk. Akhirnya muncul ide dari ponakannya Siti Aisyah ini dibikin dari pelapa korma, dibikin semacam tandu tutup tu. Dibikin dari kelapa korma disilang-silang dibentuk. Ditunjukkan sama Siti Fatimah. Wahai putri Rasul, wahai Sayyidatuna Fatimah, ini nanti akan aku buatkan semacam ini saat jenazah kamu sudah siap diangkat. Oh, senangnya luar biasa. Tertutup. Mulanya katil-katil singanan. Indonesia anak tutupnya buatan. Ya, oke. panjenengan ningali nang Saudi nang di ayo kaya gletakan kok kaya tadi. Ini sunnah. Sunnah yang diajarkan oleh putri Nabi Muhammad SAW. Sunnah atau ajaran yang baik yang diikuti oleh orang-orang mulia, sehingga walaupun jenazah itu laki-laki, perempuan sekalipun, tidak ada yang bisa melihat bentuk tubuhnya, tidak ada yang bisa komentar, weh lemu, weh kering, weh. Sebab aurat harus dijaga. Aurat artinya hak kemuliaan seorang mayit itu harus dijaga. Mulanya ngapunten, niki kadang-kadang perlu saya sampaikan, kalau ada jenazah perempuan, jenazah perempuan saat turun ke liang lahat, haram hukumnya laki-laki yang bukan muhrim mudun melu nampani, atau kalau tidak turun nampani lihat lodot niku, ngerti lodot nang liang pada nyawang kabeh do lagi dibuka lagi di mau ditempelkan wajahnya ke apa namanya ke tanah itu, sebaiknya ditutupi pakai jarit. Mulanya kadang-kadang kan sunah ditutupi jarit. Kalau perempuan jaritnya ditempna sampai peragat, sampai sudah selesai, yang turun dia di bawah liang lahat, yang sing nampani jasad jenazah itu harus moh, ngerti muhrim, sing ora batal wudhu, ponakan, anak, kakak, adik, suami, dipilih semuanya yang muhrim. Ngertos mboten? Aja salah-salah. Kae. Lha iki apa? Sedulur-sedulur apa sedulur ado, dudu muhrim, ora kena. Haram. Itu malunya jenazah. Malunya luar biasa. Jerit nangis kalau tubuhnya disentuh laki-laki yang bukan muhrim. Nangis jerit niku. Jangankan waktu turun, waktu dimandikan saja ada laki-laki yang bukan muhrim lihat bagian aurat ini, malunya luar biasa. Mulane ning ngadusi jenazah apa maning ngapunten sing biasanya kan jenazah lanang terus ana wong wadon pendelung pendelung haram. Laki-laki bukan muhrimnya perempuan lihat, atau kebalikannya ning wadon ta mungkin memang jarang ya wong lanang ndeleng ya, sing akeh kadang jenazah lanang wong wadon liya sing dudu muhrime melu-melu. Itu malunya luar biasa. Kalau di dunia mungkin hilang rasa malunya, enggak ada ghirah dalam syariat, mungkin biasa ketemu wong dudu muhrim sekarang beda. Tapi dong wis ninggal, hukum Allah yang itu malu luar biasa. Nangis, jerit, kalau bisa ngomong mungkin akan jerit, tolong jangan lihat tubuh saya. Cukup. Nangis apa maning ditampani tubuhnya wanita tadi dengan laki-laki yang bukan. Tolong diingatkan siapapun yang lihat ada jenazah perempuan saat mau turun ke liang lahat sing pada temurun niku takoni tuli. Harus aku tu urusan ustaz, siapa bae mengemutna. Aja ustaz, kae domong ya ustaz. Kae domong. Saya enti domong iki sampean apane? Ponakan sah muhrim bukan? Saudara almarhum tidak? Punya ikatan nasab sama almarhum yang enggak batalkan wudu enggak? Muhrim. Iya, muhrim niku ada bukan muhrim asal sedulur sing ora batal. Ponakan, kakang, paman, yogi, siapa saja. Yang penting moh itu boleh. Syukur-syukur kalau punya anak, anaknya sendiri yang sebagai penghormatan terah. Pan kuat, panar kuat, mudu. Niku wong tuan yang jeneng terakhir. Nyongra kuat, sampean baik kongkonan wong liya. Turun, dipaksakan, biar merasakan, biar tahu. Biar tersentuh hatinya, biar memikirkan orang tuanya setiap saat butuh doa, itu manfaatnya kalau anaknya. Biar merasakan ini loh, ini wajah orang tua kamu yang sudah meninggalkan kamu sekarang di alam kubur sendirian, butuh doa dari kamu wahai anak. Biar merasakan dosiku, biar ada ikatan khusus. Kenapa harus anaknya? Iya, afdolnya adalah anaknya kalau memang orang tua punya anak. Anak papat mudun kabeh, mudun sing lanang-lanang, wong anak wadone mlebu. Sing lanang-lanang maksudnya. Jadi biar ada ikatan dan ada perhatian serta takzim terhadap orang tuanya di saat-saat terakhir saat mau dikubur. Subhanallah. Itu tadi Siti Fatimah di alam mahsar saja karena saking malunya dengan orang banyak mau lewat nyebrang sirat saja orang yang di mahsar semuanya suruh nunduk. Suruh tutu nunduk tok merem. merem dan nunduk. Sebab disebutkan di situ fa inna Fatimata binta Muhammadin satamuru ala sif. Sesungguhnya Siti Fatimah putri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lewat nyebrang sirat. Niku nyebrang niku dudu dewekan. Buri niku pengikut-pengikut sejati. Sebab di akhirat nanti orang akan kelompok-kelompok. Nyebrang sirotnya Zumara. Zumara niku dengan kelompok rombongan-rombongan. Ngerti rombongan-rombongan? Mudah-mudahan buri ini rombongan Siti Fatimah. Buri ini rombongan para aulia Allah. Buri rombongan ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Itu nyebrang sirot di belakangnya dzuriyahnya, keturunannya yang soleh-solehah yang ngikutin jejaknya. Pecinta-pecintanya, wanita-wanita yang mengidolakannya waktu di dunia, wanita-wanita yang mengidolakan Sayyidatuna Fatimah tidak akan dibiarkan nyebrang kecuali bareng dengan Siti Fatimah, digandeng bareng nyebrang. Amin Allahumma. Mudah-mudahan putri-putri kita, orang tua kita, wanita kita bersama barisan Siti Fatimah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Pengin boten? Pengin. Nyebrangen niku sekedipan mata. Sekedipan. Ayo wong lamhah. Lamhah niku dipan mata. Si begitu. Tahu-tahu sudah nyebrangi sirat berdiri depan pintu pintu surga persis. Di depan pintu surga. Subhanallah. Di saf awal. Di saf saf pertama adalah orang-orang mulia. Putri Nabi, anak-anak Nabi, orang-orang yang mencintai para Nabi dan Rasul itu sahabat awal, barisan utama. Karena memang penghuni surga nanti setelah melewati sirat, belum masuk pintu, belum dibuka pintu surga, niku baris, kari mlebu netok, kari bleng mlebu. Orang dibuka lawangnya suruh kanjeng Nabi buka. Enggak dibuka pintu itu sebelum Rasulullah, Bu. Dan pintu sorga, penjaga sorga, malaikat Ridwan itu mboten diizinakan Gusti Allah untuk buka pintu sorga selain yang ngetuk pintu itu Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang ingin membuka pintu sorga, mengetuk pintu tersebut tidak diizinkan dibuka kecuali saat Nabi yang ngetuk pintunya baru diizinkan oleh Allah untuk dibuka. Yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi-Nabi sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Muhammad, Nabi-Nabi Rasul, semuanya ada. Tidak ada yang diizinkan masuk dulu. Yang diizinkan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saf awal barisan tadi, orang-orang mulia para Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang yang istimewa yang punya hubungan dengan Rasul. Mudah-mudahan kita masuk barisan-barisan awal insyaAllah. Walaupun maaf, walaupun kayong isin pantes ora yang sok awal. Isin ta isin ya? Isin boten. Apa double? Isin memang enggak pantas di sok awal. Sok awal ini orang-orang istimewa. Kita orang ini masih berlumuran. Berlumuran terus masih banyak maksiat, masih ninggalkan kewajiban. Tapi Allah perintahkan kita minta, jangan putus asa. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu. Maka kita minta, kalaupun belum pantas, mudah-mudahan dipantasakan Gusti Allah. Nek dipantasan Gusti Allah kan beres lagi. Kira pantas, dipantasna Gusti Allah. Jadi pantas. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Saf awal. Tadi gitu. Siti Fatimah, wanita yang paling mulia, yang dijuluki oleh Nabi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidatun Nisa'il, pemimpin wanita seluruh alam, tokoh wanita seluruh dunia, bahkan tokoh pemimpin wanita di surga. Ratune wong wadon nang surga, wong wadon niku teng surga ayune wangine putihe apa maning sing apik-apik aparane kinclonge nggih apa wis pokoke sing apik-apik niku ngungkuli bida. Jenengan bidadari mawon koyong bayangane kan kaya wis luar biasa nggih. Mbok wadon sing mlebu surga niku ayune, wangine, kabeh mungkuli bidadari. Satu dibanding 70. 70 kali lipat kecantikannya, kekuatannya, kecerdasannya, ke apa namanya? Wah, semuanya. Itu wanita surga, wanita dunia yang masuk surga niku akan jadi ratunya para bidadari.